gitu ya. Jadi kemarin alhamdulillah setelah selesai kita membahas yang munasab fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, itu an, lan, idan dan kaid. Dan kita sudah jelaskan bahwa an munasab fi'il mudhari zahiratan wa mutmaratan. An itu bisa munasab fi'il mudhari secara nampak, dia ada, atau ketika dia ada tersembunyi, tidak dinampakkan. Nah, sekarang beliau akan merinci itu yang tidak dinampakkan. Inilah yang akan dibahas sampai halaman ini, banyak halaman ya. 8 halaman. Mudah-mudahan bisa selesai. 8 halaman. Bismillah. Iya. Taqaddama ma'na kata beliau mawadi'u idmari an. Tempat-tempat idmar yang disembunyikannya an. Tempat-tempat yang disembunyikannya apa? An. Kata beliau taqaddama ma'ana telah lewat bersama kita anna an al-masdariyah, bahwasanya an al-masdariyah sudah lewat. Kenapa dinamakan dengan apa? Masdariyah, karena bisa ditakwil, takwil selainnya dengan fi'il menjadi mas. Wa ya umul bab, dia adalah umul bab, induk dalam bab penasifil mudhari. Kenapa? Li'anna tansibul mudhari zahiratan kama taqaddama. Karena dia bisa menasifil mudhari secara nampak sebagaimana telah lewat, wa mutmaratan. Dan bisa juga menasifil mudhari secara apa? Mutmarah. Apa artinya secara mutmarah? Sembunyi. Wa dalika ala kismain. Demikian itu ternyata terbagi dua. Artinya an munasabul mudhari secara tersembunyi itu terbagi dua. Ada yang jaizun, boleh. Maksudnya apa? Boleh sembunyi, boleh nampak. Ada yang wajibun. Ada yang wajib sembunyi, enggak boleh sama sekali nampak. Enggak boleh sama sekali apa? Nampak. Paham enggak ini? Jadi terbagi dua itu dia sembunyi. Ada sembunyi wajib, ada yang sembunyi apa? Boleh. Paham tak? Belakang rinci. Apa itu mutmarotan, jaizan, wajiban? Belakang terangkan. Kata belum wa ma'na kauniha mutmarotan. Makna keberadaan dia itu mutmaro. Apa artinya mutmaro? Yaitu annaha mahfiyah. Annaha makhfiyatun ghairu malfudin biha fil kalami. Itu annaha bahwasanya dia makhfiyah, disembunyikan. Disembunyikan ghair malfud, tidak dilafadzkan. Ghair artinya tidak, malfud dari kata lafaz, tidak dilafadzkan. Biha dengannya fil kalami, dalam kalimat. Jadi dalam kalimat itu tidak terlafadzkan an, itu namanya apa? Mutmarah. Wa ma'na kaunil idmari jaizan, makna keberadaan dia disembunyikan secara boleh, apa maksudnya? Annahu yajuzu idharuha fil kalami, yaitu bahwasanya dia boleh nampak dalam kalimat. Annahu bahwasanya dia yajuz, boleh idharuha nampaknya dia, fil kalami, fi pada kalam kalimat tersebut. Artinya dia sembunyi boleh juga apa? Boleh juga apa? Nampak. Kalau wajib, kata belum. Wa ma'na kauni idmari wajibah, makna keberadaan idmar dia sembunyi secara wajib, apa maksudnya? Annahu la yajuzu idharuha fil kalami kama sayati. Yaitu bahwasanya dia tidak, la yajuz, tidak boleh idharuha nampaknya dia itu, fil kalam dalam kalimat, tidak boleh dia nampak dalam kalimat. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang. Karena belum membahas sekarang ini, disembunyikan secara boleh, kemudian nanti disembunyikan secara apa? Wajib. Kan belum bagi dua. Belum urut. Fa'ammal idmaru jaizu. Adapun yang disembunyikan secara boleh. Fayakunu, maka ini terjadi. Garis bawah ini tempatnya. Subhanallah. Fayakun, maka ini terjadi. ba'da setelah lamut ta'lil. Setelah lamut ta'lil. Tentum lamut ta'lil yang dimakan penulis namakan dengan lam kai. Paham? Penulis yang ada dimakan jurumiyah ini dia namakan apa? Termasuk alat penasab fil mudhari adalah katanya apa? Lamu kai. Di sini dibilang apa? Lamu ta'lil. Sama lamu kai maksudnya lamu ta'lil. Sama namanya. Jelas? Jadi setelah lamu kai, kalau antum dapat lamu kai, lamu kai, lamu ta'lil fi'il di nasab, maka siapa yang menasab? An mutmarotan jawazan atau wujuban? Ini lebih yang sini antum tahu. An mutmarotan jawazan. Jadi nanti itu begitu irobnya. Dia dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Karena nanti ada yang disembunyikan an secara apa? Wajib. Iya. Wahyallati abbaro anhal musonnifu biqaulihi lamukai. Dialah alati yang abbaro ditabir anha tentangnya oleh penulis matan jurumiyah biqaulihi dengan ucapan beliau lamukai. Artinya penulis matan jurumiyah bilang lamukai, di syarat dia bilang lamu tali. Sama minta lu aku luka contohnya ucapan antum dakartu li anjaha. Nah, dakartu li anjaha. Saya murojaah. Saya mengulang-ulang pelajaranku li anjaha agar supaya saya lulus. Kan lamu kai, agar supaya terjemahannya. Agar supaya saya lulus. A anjaha. Ini syahid kita masuk. Wa qawlu ta'ala liyaghfir lakallahu. Syahid kita mana? Yaghfir. Falam ira menyamakan lam lamu ta'lil. Maka lam lamu ta'lil atau antum bisa bilang apa? Lamu kai. Wa kullun min dan setiap dari anjaha wa yaghfir fi ilmu mudhari'in mansub bi an. Lihat, bukan mansub di lam, enggak boleh. Kalau lamu ta'lil huruf jar, enggak bisa menasab di fi'il. Paham enggak ini? Lamu ta'lil itu huruf jar yang masuk pada isi. Jadi dia di sini adalah mansub fil mudhari mansub dengan an mutmarotan jawazan. An disembunyikan secara boleh. Ba dalam ta'lil setelah lam ta'lil tadi itu li. Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahir ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Apa buktinya kalau an bisa dinampakkan pada suatu ketika? Kata bolo wa dalilu ala anna idmaro an jaizun, dan dalil bahwasanya disembunyikan an secara boleh. Apa dalilnya? Yaitu annahu yajuzu idharuha, bahwasanya dia boleh nampak ba'da hadhihi lami, setelah lam ini. Setelah lam ini, lam mana itu? Lam talil tadi. Kaqaulika, seperti ucapan itu. Dakartu li an anjaha. Tak? Bisa nampak kan? Kalau seandainya wajib, tidak boleh sama sekali seperti itu dikatakan. Wa qawlu ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Mana dia? Akuna. Maksud dari apa? An mudmarotan atau dohirotan? Dohiroan. Iya kan? Padahal setelah li. Berarti ada sembunyika dan sembunyika ada juga apa? Nampak. Ini dia bilang boleh. Paham Ubar? Hah? Paham? Alhamdulillah. Antum dah puasa? Ya. Yeah. Kau dulu muka-muka capek kalau puas. Nah, jelas ya? Jelas ya? Fakullun min anjaha wa akuna. Maka setiap dari kata anjaha dan akuna, apa itu? Fi'il mudhari mansub bi an adh-dhahira. Selesai. Fi'il mudhari mansub bi an yang nampak. Jelas sekali ya? Jelas ya? Wa sumiyat hadhihi lam bi lam kai. Selesai. Tinggal sekarang nama-namanya saja. Dinamakan lam ini dengan lamu kai. Kenapa? Li'anna syarokat kai. Li'anna syarokat kai. Fid dalalati ala ta'lili. li annaha li karena anna sungguhnya hadiah syarakat sama. Syarakat kan berserikat, artinya kita terjemahkan apa? Sama dengan kai fi pada adalah penunjukannya ala ta'lil atas sebab. Tak? Saya belajar agar supaya saya lulus. Kan begitu? Untuk ta'lil illah. Iya, sebab dia lulus nanti kan dia belajar. Dipahami ini untuk menunjukkan ini. Selesai. Ini adalah satu tempat yang disembunyikan an secara jawazan. Setelah itu wujuban. Cuma satu. Lamun ta'li. Sekarang secara wajib. Wa amal idmarul wajibi fa yakunu ba'da khamsati ahruf. Konsentrasi. Si tinggal yang wujub. Tapi panjang dia karena ada beberapa syaratnya. Kata beliau wa amal idmarul wajib. Adapun yang disembunyikan secara wajib, fayakunu maka ini terjadi ba'da khamsati ahrufin, ahrufin. Ini terjadi setelah 5 huruf. 5. Kalau tadi yang jaiz 1. Paham enggak? Kan kemarin di mata ada berapa? Yang dinasab dengan an mudmaratan. 6 kan? 1 tadi sudah jaiz. Berarti sisa berapa? 5 kan begitu maksudnya. Ini 5 wajib. Awaluha yang pertama lamul juhud. Pertama lam juhud. Apa itu lamul juhud? Lamun nafi. Lamul juhud dari kata jahada. Jahada bukan jahada. Kalau jahada menentang, tidak mau. Paham? Berarti dia nafi. Paham? Paham ini insyaallah? Dipahami ini? Iya. Jadi lamul juhud ada dalam ayat penggunaan kata juhud ya tentang Fir'aun. Hah? Tentang Fir'aun. Lam yang bermakna nafi. Dia punya syarat. Dia beramal. Ini supaya apa? Ini syaratnya yang dimahakal. Untuk membedakannya dengan lamu ta'lil tadi. Karena sama-sama li kalau dalam baca kitab. Sama-sama apa? Li. Bedanya apa? Ini. Wahel masbuko. Ini syaratnya ini. Ini yang harus antum garis bawahi. Dia ciri-cirinya al-masbuko diawali. Diawali oleh makana au lam yakun. Dia selalu diawali oleh makana atau lam yakun. Artinya nanti kan sekarang ada dua kan? Ada lamu ta'lil, ada lamu al-juhud. Ini maknanya agar supaya atau tidak. Maka lihat sebelumnya. Kalau diawali oleh makana atau lam yakun, maka dia lamul juhud. Kalau tidak berarti lamu kai kalau menasab. Kan ada lagi nanti li, tapi menjazem. Kan ada 3 li. Bang, ada 3 apa? Li yang masuk pada fi'il maksudnya. Li yang masuk pada fi'il ada 3. Walaupun di kotur nada nanti tambah lagi 1 jadinya 4. Tapi kan sabar dulu. Iya, kalau di buku dasar ini 3. Ada lamu tali tadi. Nah, ada lamul juhud sekarang. Nanti ada lam al lamul amr. Yang menjazim fi'il mudhari nanti kita akan belajar. Paham gak ini? Nah, bagaimana cara bedakan 3 ini? Ah, 2 ini dulu yang dibedakan. Karena ini sama-sama menasab. Kalau yang satu kan menjazim. Yang satu menjazim. Kalau ini dua-duanya ini sama-sama menasab. Apa bedanya? Bedanya hafal saja yang lamul juhud. Lamul juhud diawali oleh makana atau lam yakun. Selalu seperti itu karena sudah syaratnya. Kalau menasab tidak diawal oleh makana atau lam yakun, sudah antum bilang lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Jelas ini insyaallah? Alhamdulillah. Fa mithalul awal, maka contoh yang pertama maksudnya diawal oleh makana. Itu contoh yang pertama maksudnya diawal oleh makana. Qauluka perkataan antum makana Zaidun liyakdiba. Lihat itu. Liyakdiba. Lam apa ini? Lamul juhud. Fi'il mudhari mansub dengan apa ini? Al-mudmaratan wujuban. Karena lam juhud wujuban, bukan jawazan. Jelas. Wa qawlu ta'ala wa ma kana Allahu liyazlimahum. Ha, liyazlimahum. Lam apa ini? Amul juhud. Kenapa? Dia oleh siapa? Makana. Paham kan? Ya, wa misalu sani, contoh kedua di awal, lam yakun Zaidun liyasriqa. Lam yakun Zaidun liyasriqa. Lihat liyasriqa. Ya. Wa qala ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Paham enggak ini? Liyaghfira. Falam lamul juhud. Kenapa dipastikan lamul juhud? Li'annaha subiqat bima kana aw lam yakun. Paham? Antum pastikan itu lamul juhud karena dia diawali. Subiqat diawali di dengan makana au atau lam yakun. Paham enggak? Kan diawali oleh lam makana atau lam yakun. Falam tadi itu sudah wa kullun min, dan setiap dari yakdiba wa yatlima wa yasriqa wa yakhira fil mudhari'in mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Jelaskan. Fi'il mudhari mansub dengan an disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud. Ah mubar. Nah, mana dia itu? Ah Muhammad, pindah lagi duduk dia. Setengah mati dicari. Kalau sudah di situ-situ saja, biar dipandang enak. Paham? Alhamdulillah. Sengaja antum ya? Kerjain saya ya? Iya. Jelas ini kan? Dia masuk wujuban dengan lamul juhud. Alamatu nasbihi al-fatahu dhahiratu ala akhirih. Mudah. Tanda nasabnya adalah fatah. Nampak di mana? Di akhirnya. Intinya sekarang, ternyata setelah lamul juhud, itu anmut marotan wujuban. Jangan pernah mansub bilamil juhud. Salah. Paham gak ini? Pokoknya nanti antum lihat li, sudah. Lamul juhud atau lamul ta'lil, mansub pas dengan an. Bedanya kalau lamul juhud wujuban, kalau lamul ta'lil, jawazan. Kan begitu saja. Dua ini sekarang yang menasab selesai dia. Al-harbut tani, huruf kedua yang dinasab dengan an mutmaratan wujuban setelahnya adalah hatta. Hatta. Hatta huruf jar ini. Allati bima'ana ila. Au bima'ana kai. Hatta ini kalau menasab dengan an mutmaratan wujuban, artinya kalau dia masuk pada fi'il mudhari, dia bisa bermakna dua. Hati-hati. Dia bisa bermakna ila. Apa maknanya ila? Goyah. Puncaknya. Antum bilang, dahabtu minal baiti ila su. Saya pergi dari rumah ke mana? Ke pasar. Ujungnya di mana? Ujungnya di mana? Di pasar. Goyah maknanya. Puncaknya. Makanya dibilang ke. Iya. Au bimana kai? Hati-hati. Dia juga bisa bermakna kai. Apa maknanya kai? Apa maknanya kai yang telah lewat? Agar supaya. Paham? Bisa. Bermana ta'lil, sebab sebentar akan dikasih oleh penulis rahmatullah ta'ala. Iya. Fal awal, maka yang pertama contoh bermana ila qawlihi ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa artinya ini? Sembahlah Rabbmu sampai itu ujungnya itu sampai datang kepadamu apa? Yakin kematian. Paham? Sampai kapan dia menyembah? Ujungnya tadi. Ujung perjalanannya itu adalah dia apa? Mati binasa. Paham gak ini insya Allah? Paham ujungnya? Paham mananya ini? Jadi di sini mananya apa? Goyah. Goyah. Iya. Puncak dari perjalanannya. Maksudnya penghambaan dirinya kepada Allah itu sampai dia apa? Mati. Paham ya Kedir? Paham bukan? Alhamdulillah. Selesai. Ai ila an ya'ti kal yakin, yaitu sampai datang kepada kamu yang al yakin, yang yakin bahwa al maut, yaitu kematian. Wa sumi al maut yakina, dan al maut dinamakan dengan yakin Kenapa? Li'annahu mutayaqqanul wuku'i. Karena dia diyakini akan terjadinya. Betul enggak? Paham ini? Paham ya? Jelas ya? Ada masalah? Ada masalah? Kenapa antum sedih sekali? Jangan bersedih, sembah terus rohmu sampai mati. Paham antum? Sedih sekali. Wasani yang kedua. Contoh yang kedua, contoh siapa itu? Bermakna kai, hatan, bermakna apa? Kai, perhatikan, nah aslim hatta tadkhulal jannah. Nah, di sini bukan masuklah Islam sampai kamu masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Masuk Islam sampai masuk surga. Enggak cocok. Di sini masuklah Islam agar kamu masuk surga. Apa maknanya? Dia bermakna apa? Kai. Bermakna kai. Ai kai tadkhulal jannah itu supaya kamu masuk surga. Nah, fakulun min setiap dari yati wa tadkhula fi'il mudhari mansub bi'an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Nah, fi'il setiap dari itu tadi fi'il mudhari mansub dengan an mudmaratan wajib secara setelah hatta. Sembunyikan secara wajib setelah hatta. Wa lam tunas bil fathatu dhahir ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Fathah nampak di mana? Di akhirnya. Perbedaan antara makna ilah atau makna kai kan gampang. Kalau setelahnya adalah merupakan puncak dari sebelumnya, maka maknanya ilah. Tapi kalau sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya, maka maknanya apa? Kai. Sebelumnya adalah merupakan sebab tak terjadinya setelahnya, maka maknanya apa? Kai. Sekali lagi kata aslim hatta tadkhulal jannah. Sebab masuk surga apa? Sebab dia masuk surga apa? Islam. Berarti sebelumnya itu adalah sebab terhadap setelahnya. Maka maknanya kai. Kalau tidak begitu berarti maknanya nanti ilah. Jelas tak? Paham? Sudah ini jelas ini? Tidak ada masalah tadi dengan perkataan terakhir? Maknanya itu, Abdal, bisa bedakan? Bisa? Kapan bermakna kai? Bukan begitu saya bilang tadi. Antum catat deh. Tidak tahu. Alhamdulillah. Iya. Tadi kan saya sudah bilang, dia bermakna kai kalau sebelumnya adalah merupakan sebab terjadi setelahnya. Kalau sebelumnya merupakan sebab terjadinya setelahnya, maka kai. Selain itu ya maknanya ilah. Kalau bukan sebab tapi malah puncaknya. Ya, sudah selesai. Masya Allah. Nah, ini yang panjang ini. Karena banyak syaratnya, Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-harfu salis wa rabi. Huruf yang keempat dan kelima. Huruf yang keempat dan kelima. Termasuk yang menasab dengan anmut marotan wujuban. Langsung empat dan lima ya. Kenapa beliau langsung empat dan lima? Tiga dan empat. Karena dua ini syaratnya sama. Syarat dia menasab dengan an mutmarotan wujuban adalah sama. Paham? Nanti antum kalau lihat tidak ada syarat itu, tidak jadi. Hati-hati dalam baca kitab itu nanti ini yang diperhatikan. Karena kalau fa sababiyah wa waul ma'iyah. Termasuk yang menasab dengan an mutmarotan wujuban adalah fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Setiap antum terjemahkan, pakaikan kata apa? Sebab. Wawaul ma'iyah. Atau juga yang kedua adalah termasuk menasab dengan an mutmarotan wujuban adalah waw ma'iyah. waw yang bermakna bersama. Waw yang bermakna apa? Bersama. Ya, waw yang bermakna bersama. Selesai. Sudah juga lewat dulu waw bermakna bersama. Kalau setelahnya fi'il, maka maf'ul ma'a. Kalau ini setelahnya isim. Kan dulu kan ada isim mansub. Maf'ul ma'a. Terletak setelah apa? Waw yang bermakna ma'a, bersama. Iya enggak? Itu kalau isim. Kalau fi'il juga, mansub juga. Iya. Kalau isim kan mansub. Kan dia sebagai maf'ulun ma'a. Fi'il juga setelah waw ma'iyah. Mansub. Sebagai apa? Nah, ini dia. Mansub dengan an mutmarotan wujuban. Hati-hati. Sama. Ada di isim, ada di fi'il. Berarti kemudian baik. Tapi beda. Kalau fi'il, maka mansub dengan an mutmarotan wujuban. Kalau isim, maka langsung dibilang maf'ul ma'ah. Jelas perbedaannya? Jelas ini? Alhamdulillah. Jangan sampai antum samar-samar. Nanti insya Allah lama-lama antum bisa bedakan juga. Kalau lama baca kitab kan. Kata beliau rahmallahu ta'ala, ini dua ini beramal. Al-masbuqatan bitolak au nafi. Masya Allah. Ciri-cirinya itu keduanya masbuqatan. Keduanya harus diawali, didahului oleh tolak. Harus diawali oleh apa? Tolak sesuatu bermakna permintaan. Yang bermakna permintaan dalam ucapan manusia dalam bahasa Arab itu ada delapan. Makanya panjang ini, karena delapan. Harus diawali oleh tolak. Tolak nanti ada delapan. Permintaan itu ada delapan. Ada minta paksa, ada minta dengan halus. Kan macam-macam orang meminta. Paham gak? Macam-macam orang meminta kan? Ada minta paksa, ada minta dengan apa? Halus, ada juga. Hanya menyebutkan, tapi sebenarnya dia meminta. Paham? Pokoknya ada delapan. Au nafi. Diawali oleh tolak atau nafi. Penafian. Kalau penafian kan jelas. Berarti berapa semuanya nanti? Kan harus dia diawali oleh tolak. Tolak ada berapa? 8. Dan nafi. Semuanya berapa? Sudah 9. Ini syaratnya. Harus diawali oleh salah satu dari 9 perkara. Artinya nanti, kalau antum lihat dia tidak diawali oleh salah satu dari 9 perkara ini, maka waw di situ adalah waw atof. Demikian pula fa atof. Kalau masuk pada fi'il mudhari. Hati-hati baik-baik. Pokoknya setiap antum dapat dia ini waw atof fa, setelahnya fi'il mudhari. Setelahnya ada fi'il mudhari. Maka lihat, ini menasab atau tidak? Kembali ke mana? Sebelumnya. Harus diawali oleh berapa? Salah satu dari berapa? 9 perkara. Apa itu? Sebentar insyaallah. Kata beliau wa ma'na sababiyah. Arti sababiyah. Ai ma qablaha sababun lima ba'da. Sababiyah adalah apa yang sebelumnya adalah merupakan sebab terhadap apa yang setelahnya. Nanti insyaallah kita akan ulangi. Sababiyah artinya apa yang kau belahas sebelumnya, sababun merupakan sebab lima ba'daha terhadap apa yang setelahnya. Paham Fadal? Abdal? Antum tahu di artinya itu? Coba artikan itu. Annama kau belahas sababun lima ba'daha. Hah? Dia tidak tahu, tapi begini saja tangannya di bawah. Tidak di atas buku begini. Hah? Masyaallah. Hah? Hah? Terus cepat. Iya. Ulang. Wa mana sababiyah? Dan mana sababiyah? Padahal saya sudah artinya satu kata ya. Mana sababiyah? Anna bahwasannya ma apa ya? Qoblaha sebelumnya. Sababun adalah sebab lima terhadap apa yang lima dua kata li terhadap ma apa yang ba'da setelah hanya ada yang tertulis, nah tak tidak paham tidak? Pak Hamdi, antum ini jangan sampai hanya ikut-ikutan sini nih. Jangan terlalu santai. Wa ma'na al-ma'iyah, jelas berarti sababiyah ini. Sababiyah jelas. Wa ma'na al-ma'iyah, apa itu arti ma'iyah tadi? Bersama. Itu annama qablaha musahibun lima ba'daha. Wa majmu'un ma'ahu. Ma'ahu fi zamanin wahidin. Ma'na ma'iyah, arti ma'iyah adalah anna, bahwasannya ma apa yang ini, biar cepat ya orang kata-katanya sudah lewat semua, ya enggak? Cuma dia enggak pernah lewat terus. Anna ma qoblaha, bahwasannya apa yang sebelumnya, musahibun, bersama. Ya, musahib. Tahu antum bilang musahib dari kata sahabat. Tak? Ini sahabat saya ini. Apa maksudnya? Selalu bersama-sama saya. Jelas ini. Musahib selalu bersama lima ba'daha, terhadap apa yang setelahnya. Jadi kalau setelahnya sebab, kalau sebelumnya sebab, terhadap apa setelahnya? Apa? Kalau setelah sebelumnya adalah bersama dengan apa setelahnya, maka waw nanti. Paham gak ini? Apa lagi itu? Jelas. Apa antum mau tanya kan? Sabar dulu. Datang di contohnya. Paham enggak? Yang tahu itu ma'iyah, tahu sababiyah. Namanya sebab itu, ini sebelumnya merupakan sebab terjadinya nanti setelahnya. Paham enggak ini? Paham enggak? Paham ini? Ini. Saya robek, maka dia pun robek. Ini sebabnya robek apa? Hah? Kan saya robek. Paham? Saya buang. Terbuang dia. Itu setelahnya itu yang terbuang. Setelahnya namanya itu. Yang terbuang itu sebabnya kapan? Sebelumnya saya buang, dia terbuang. Kalau saya tidak buang, tidak terbuang. Paham gak? Kalau ma'iyah, tahu ma'iyah? Wow, ma'iyah. Itu yang sebelumnya selalu bersama dengan setelahnya. Anda paham? Sebelumnya selalu bersama dengan setelahnya. Paham gak ini? Iya. Antum ada sebelumnya ambil, sampai setelahnya bersama. Paham gak? Bersama arti. Jelas tak? Alhamdulillah. Selesai. Kata beliau rahmatullah ta'ala wa tolab. Beliau terangkan selanjutnya. Tolab tadi yang ada di syaratnya. Syaratnya harus diawali oleh tolab dan nafi. Wa tolabu yashmalu thamaniyata umurin. Tolab mencakup. At-tolab mencakup. Yashmalu mencakup. Sama niata delapan umur. Delapan perkara. Mencakup delapan perkara. Ya. Wahia dia adalah. Dia adalah al-amru. Satu. Jangan dulu terjemahkan. Karena nanti beliau akan terangkan satu-satu apa maknanya. Paham? Akan diterangkan satu-satu oleh penulis. Apa-apanya? Apa maknanya? Sabar. Iya enggak? Sabar ya. Sekarang yang penting tahu dulu delapan itu apa saja. Yaitu pertama adalah al-amru, satu. Dua wad-du'a, doa. Wan-nahi, nahi. Larangan. Kalau al-amru perintah. Wad-du'a, doa. Dia kan berdoa juga namanya perintah. Wan-nahi, larangan. Wal-istifham, pertanyaan. Wal ard, disukunin ra, disukun huruf ra-nya. Al ard. Ard akan ada maknanya nanti. Wa tahdid. Tahdid sudah berapa itu? Amar 1, doa 2, nahi 3, istifham 4, al ard 5. At tahdid 6. Tamanni. Ta'at tamanni. At-tamanni 7. At-tarajji 8. Fahadihi samania. Ini semuanya berapa? 8. Adapun maknanya nanti, yang berarti sekarang ditulis dulu nomornya sampai 8 tadi. Wa ma'an nabi, dan bersama nabi. Kan nabi dah tolak pada 8, kemudian Nabi bersama dengan Nabi tasiru tis'atan. Tasiru tis'atan, maka dia menjadi 9. Maka dia tasiru menjadi, tasiru dia menjadi tis'atan 9. Dia menjadi 9. Iya. Wa qad jama'a ba'duhum biqaulihi, telah dikumpul oleh sebagian mereka dengan ucapannya. Maksudnya tadi itu dikumpul dalam satu bait syair. Paham? Syarat fa dan waw menasab fi'il mudhari dengan an wujuban ada 9, salah satu dari 9 syaratnya terkumpul dalam bait syair ini. Mur wad wan hawasal wa arid li haddihimu taman nawarju kadakan nafyu kodekamula. Mur wad'uan hawasal wa'arid lihaddihim taman nawarju kadakan nafyu kodekamula. Mur amr, wad'u doa, wanha nahi, wasal istifham, wa'arid al-ard lihaddihimu had tahdid, tahdid tamanna tamanni, warju taroji, kadaka demikian pula, kadaka demikian pula annafiu nafi kodekamula, maka sungguh telah sempurna. Semuanya ada berapa itu? 9. Ya, 9. Famithal wabah adal amr. Ya, sekarang tinggal contoh-contoh. Nah, tinggal contoh-contoh. Lanjut. Famithal wabah adal amr, contoh setelah amr. Perintah. Artinya sebelumnya ada fil amr dulu. Paham? Lihat contohnya. Dakir katanjaha. Apa terjemahannya? Dakir murojaalah. Ulang-ulang pelajaranmu. Katanjaha. Maka dengan sebab itu, itulah bilang tadi sebab, maka dengan sebab itu tanjaha kamu akan lulus. Sekarang tadi pengertian sababi apa? Apa yang sebelumnya adalah sebab terhadap apa yang setelahnya. Perhatikan Bu Yol. Dakir sebab, murojaalah sebab terjadinya tanjaha. Apa itu tadi? Lulus. Tak sebab dia lulus apa? Muroja. Paham kan? Sudah paham kan ini? Itulah bilang tadi. Sebelum sebab terjadinya setelahnya. Selesai dicontoh begini. Au tanjaha. Zakir fatanjaha. Au watanjaha. Kan sekalian contoh. Bisa pakai fa, bisa pakai apa? Wow. Tapi apa terjemahannya ini? Zakir watanjaha. Begitu maksudnya. Jadi bisa dua tak? Dakir fatanjaha, dakir watanjaha. Boleh dua. Dua contoh itu jadi kan? Tadi mananya? Dakir dengan sebab itu kamu akan lulus. Kalau yang ini, dakir watanjaha, merojalah bersamaan dengan itu kamu akan lulus bersama. Tuh? Ya enggak? Tuh? Sebelumnya adalah bersama dengan apa? Setelahnya. Selalu orang yang meroja'ah itu selalu lulus. Paham kan Fadel? Kalau tidak meroja'ah, alhamdulillah. Fatanjaha fil mitalil awal, maka tanjaha pada contoh pertama fi'lu mudhari'in mansubun bi'an. Jangan bilang cepat Fadel, Abdal. Ini sudah ribuan kali berulang. Fi'il mudhari mansub dengan an, mutmarotan wujuban disembunyikan secara wajib. Ba'da fa'is sababiyah, setelah fa'is sababiyah. Itu namanya al-masbukoti bitolak, yang diawali oleh siapa? Tolak. Siapa tadi tolaknya? Wahual amr. Dakir amr namanya. Dah? Wahual amr. Wa'alamatu nasbih al-fatatu dohirutu al-akhirin. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di akhirnya. Wan najah. Belum terangkan makna dari contoh tadi. Wan najahul waqi'u ba'dal fa, dan kelulusan najah kelulusan al-waqi yang terjadi ba'da setelah al-fa'i setelah fa musabbabun disebabkan. Nah, lulus kelulusan yang terjadi setelah fa musabbabun disebabkan an karena al-mudhakaro, karena mudhakaro dia sering mengulang pelajarannya. Selesai. Watanjaha fil mitali tsani. Sementara tanjaha pada contoh yang kedua yaitu watanjaha pakai waw. Iya. Ma fil mudhari'in mansub bi an mutmaratan wujuban. Fil mudhari yang mansub juga dengan an mutmaratan wujuban. Ba'dal wawi al-ma'iyya setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Al-masbuqati bitolak yang diawali juga oleh siapa? Tolak. Ingat, ini yang pertama saja yang lama karena dia di iro. Nanti setelahnya tidak kena lagi. Ya, karena dia adalah diawali oleh tolak amr wala matunas bil fathatu dhahri ala akhir. Tanda nasabnya fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wan najahul waqi' ba'dal wawi musahibun lil mudzakara. Kelulusan wan najah kelulusan al waqi' yang terjadi ba'da setelah al-waw setelah waw musahib bersamaan dengan mudhakaro, adanya pengulangan terhadap pelajarannya. If karena la yakunu najahun illa ma'a mudhakarotin. If karena la tidak akan yakunu terjadi najah kelulusan. Tidak akan terjadi kelulusan illa kecuali ba'da setelah illa kecuali ma'a bersama mudhakarah bersamaan dengan adanya apa? Muroja'ah. Nah, selesai. Waqis ala hadaini mitsalaini titik tadi itu ya. Serunya titik ya. Ini jumlah baru ini, orang lain lagi ini. Waqis ala hadaini mitsalaini baqiyatal amsilati al-atiyati. Waqis dan kiaskan, tantum kiaskan. Tantum kiaskan. Waqis dan kiaskan. Apa artinya lagi itu? Samakan. Paham? Samakan. Paham? Baik, ala atas hadainil misalain, atas dua contoh ini baqiyatal amtsilah, sisa-sisa contoh. Sisa baqiyah sisa. Al amtsilah contoh, contoh. Sisa-sisa contoh al atiya yang akan datang. Artinya contoh akan datang tidak akan di-irob lagi. Ini saja yang di-irob. Jelas ini? Ini saja yang di-irob. Baca dah? Baca sedikit lagi. Minta luha pada doa. Tadi kan setelah amor. Masih ada 2 menit. Antum tadi masuk terlambat. Masa mau selesai cepat. Enak sekali jadi murid. Wa minta luha pada doa. Contoh setelah doa. Kau luka. Artinya diawal oleh doa. Doa tau doa kan? Tahu gak doa? Doa antum minta. Setelah berdoa. Contoh. Rabbi wafiqoni. Wahai Rabbku. Kan berdoa ini. Berikanlah saya taufik. Kan berdoa. Langsung datang setelahnya fa bersama fi'il. Fa'amala solihan. Perhatikan baik-baik bacaannya. Jadi tidak boleh antum baca a'amalu. Fa'amala solihan. Karena dengan itu nanti antum bagus artinya. Nah, wahai Rabbku beri saya taufik. Fa'amala. Maka dengan sebab itu saya akan melakukan amalan solihan. Paham artinya? Bagus ya terjemahannya. Wa'amal au, atau boleh juga untuk katakan wa'amala solihan. Boleh pakai waw, boleh pakai fa. Terjemahannya apa? Bersamaan dengan itu saya akan melakukan amalan soleh. Paham gak artinya? Fa atau waw. Wa mitalu ba'dan nahi, contoh setelah nahi. Tau nahi? Larangan. Yang terjemahannya apa? Jangan. Dah, dia selalu satu saja alatnya nahi, yaitu la nahia yang masuk pada fil mudhari. Contoh, la tuhmil. La tuhmil fatandama. Au, atau bisa juga watandama. Tak? Artinya, la tuhmil, jangan kamu lalai. La tuhmil itu, jangan kamu jadi mobil rusak. Paham ini? Sudah belajar, tidak pernah merojak. Itu namanya apa itu? Tuhmil. Tak? Atau di sini ada pelajaran banyak, tapi makan dan minum saja. Itu namanya apa? Tuhmil. Paham sudah paham makna tuhmil itu? Makanya kata Paul, la tuhmil fatandama. Jangan kamu lalai. Tak menyia-nyiakan waktumu. Sehingga dengan sebab itu, kamu akan menyesal. Tak? Pulang ke Muna, menyesal. Aduh, dulu ya. Itu gimana kabarnya si Mubar? Oh, dia usaha besar. Oh, kalau dulu saya juga seperti dia ya. Paham, Mubar? Ah, menyesal. Ah, au watandama. Boleh juga watandama. Apa artinya itu? Bersamaan dengan itu, kamu akan? Jelas. Selesai. Wa mitalu ba'dal istifham. Contohnya setelah istifham. Tanya, kata tanya. Kata tanya. Kuluka. Hal ja'a Zaidun? Hal ja'a Zaidun? Istifham kan? Apakah Zaid telah datang? Jawabannya, fa'usallima alaihi. Sehingga dengan sebab itu, saya akan salam kepadanya. Dengan sebab. Au, atau boleh juga dikatakan, wa'usallima alaihi. Bersamaan dengan itu, saya akan salam kepadanya. Wa mithalu ba'dal ard. Contoh setelah ard. Contoh setelah ard. Kayaknya kita bisa selesaikan. Kita curi waktu sedikit. Tadi orang mencuri waktu kita. Mithalu ba'dal ard. Contoh setelah ard. Bisukuni roh, disukun rohnya. Wahuwa at-talab birifkin walin. Apa itu ard, saudara? Kan dia terletak setelah ard. Apa itu ard? Ard artinya talab birifkin walin. Antum meminta dengan lembut. Nah, kalau orang tak peka perasaannya, dia kira bukan meminta ini. Dia kira ucapan biasa saja. Dia minta dengan apa? Halus. Nah, dia bilang seperti kalau kebiasaan kita habis pakai parfum, harumnya parfum tak? Supaya apa itu? Supaya setelah itu apa? Di dalam hati supaya dia kasih sebilah ini. Paham enggak? Paham enggak ini? Iya. Yeah. Kalau bilang, apa lautnya itu? Oh, maksudnya, mau diajar. Paham gak? Meminta dengan apa? Halus. Paham gak ini? Kita ini, paham gak insya Allah? Nah, meminta dengan halus. Lihat, kalau Arab begini. Ya, contohnya misalnya, kau luka ucapan itu. Ala tazuruna. Dia bilang, tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Dia tidak bilang, berkunjunglah kepada kami. Bukan begitu. Dan dia bilang apa? Tidakkah kamu berkunjung kepada kami? Fatata'allama. Sehingga kamu akan belajar. Atau bisa juga. Watata'allama. Bersamaan dengan itu. Kamu akan belajar. Jelas itu. Dia minta sangat halus sekali. Mithalwa ba'da tahdid. Contoh intinya kan meminta ini kan. Contoh setelah tahdid. Apa lagi tahdid? Wahuwa lawannya ini. Ini lawannya aut. Kalau tadi hanya menawarkan. Kalau ini apa? Tahdid. Atau lebih has. Wa iz'aj. Meminta dengan has. Penuh dorongan. Wa iz'aj. Dan desakan. Paham? Kalau kita apa? Apa ini? Hah? Cepat kok. Ya, paham gak? Ya, kau luka. Lihat nih. Halla akramta Zaidan. Muliakan Zaid, begitu artinya. Muliakan Zaid, kamu muliakan Zaid. Ya? Fayashkurok. Dengan sebab itu dia akan berterima kasih kepadamu. Au wayashkurok. Boleh juga wayashkurok. Bersamaan dengan itu dia akan berterima kasih kepadamu. Paham gak ini? Butuh makna ini. Jelas ya? Dia minta dengan sangat paksa ziar kunjungi dia. Paham ya? Iya. Muliakan dia. Iya. Kasih makan dia. Supaya sebentar. Ah, alhamdulillah. Paham gak? Minta lo pada taman ni. Contoh setelah taman ni. Apalagi taman ni? Taman ni adalah tolabul mustahil. Tamanni itu meminta sesuatu yang mustahil. Mustahil sudah bahasa kita. Meminta, tolak juga artinya. Meminta sesuatu yang mustahil. Au ma fihi usur. Atau tidak mustahil, tapi apa? Sulit. Tidak mustahil, tapi apa? Fihi padanya usur. Terdapat kesulitan, kesusahan. Contoh, koluka laitali malan. Dia lagi orang miskin ini. Lagi miskin. Nah, dia orang miskin, tak punya duit. Tidak ada kirimannya. Tapi dia bilang, laitali malan. Seandainya saya punya harta. Nah, seandainya dia saya punya harta. Fa'ata sabdaku min. Dengan sebab itu saya akan bersedekah darinya. Atau wa'ata sabdaku min. Bersama dengan itu saya akan bersedekah dengannya, darinya. Jelasin. Tuh orang miskin. Bisa mustahil, bisa juga dikatakan apa? Sulit. Jelas ini insya Allah? Iya, sulit. Mitalu ba'da toro. Tahu teman-teman itu? Angan-angan. Berhayal. Nah, mau mimpi tapi tidak mau tidur. Tahu enggak kalau mustahil? Dia mau sekali mimpi tapi tidak tidur. Paham gak itu? Bisa gak? Ada gak orang mimpi tapi tidak tidur? Hah? Hah? Tidak kan? Orang mimpi itu harus tidur. Itu namanya apa? Mustahil. Atau sekarang ya, ada orang kita di sini mau sekali baca kitab, mau sekali pintar, tapi tidak belajar. Mustahil? Tidak mustahil, tapi apa? Fihi usur. Sulit. Insyaallah paham Abdal? Nah, itu namanya. Mau sekali, tapi ada tapi. Misalnya apa ada taroji? Contoh setelah taroji, kalau ini kalau tadi berhayal, angan-angan, kosong. Kalau ini taroji berharap. Apa makna taroji? Wahat tolabul amrul mahbub. Meminta, menginginkan sesuatu yang dicintai. Dah? Sesuatu yang dicintai. Ini namanya berharap. Semoga ya bapakku bulan depan kirim saya uang. Nah, ini namanya apa ini? Hah? Hah? Berharap, taroji. Lihat sini contohnya, la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Apa langsung dia bilang? Fanukrimah. Dengan sebab itu kami akan memuliakannya. Atau bisa juga wanukrimah. Bersamaan dengan itu kami akan memuliakan. Minta lupa ada nabi. Contoh terakhir. Contoh setelah nabi. Kau luka. Kan sembilan semuanya tahu dengan nabi. Ucapan antum. La yal abu zaidun. Fayadi'a amaluhu. Au wayadi'a amaluhu. Nah. Tidaklah Zaid itu sering main-main. Ya. Niyadi'a mirip dengan yal'ab yuhmil. Tidaklah Zaid tidak artinya. Tidaklah Zaid main-main. Fayadi'a amaluhu. Dengan sebab, maka dengan sebab itu akan telantar cita-citanya, tujuannya. Amal artinya tujuan. Yang pakai hamzah. Kalau amal pakai ain beramal. Kalau pakai hamzah, cita-cita. Tujuan. Ya. Awayadi'a amaluhu. Atau bersamaan dengan itu akan sirna cita-citanya. Paham ini insyaAllah? Selesai sembilan. Fal mithal fal fi'lul mudhari fi jami'i hadhil amthilati. Kesimpulan terakhir. Maka fi'l mudhari pada seluruh contoh-contoh tadi itu. Ya, yang dari atas. Mulai dari apa tadi tolaknya? Amr sampai ke nafi. Semua itu adalah mansub bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa. Mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa as-sababiyah. Fa sababiyah bermakna sebab. Awawul ma'iyah. Atau setelah wawin bermakna bersama. Al-masbukotaini bitola bin awnatin. Ini yang diawali oleh tolab atau apa? Yang diawali oleh tolab atau nafi. Walamatu nasbih al-fatatu dhuhri ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Fathah nampak di mana? Di akhirnya. Selesai. Tinggal satu. Al-harful qamis. tanggung tak? Ya, setelah itu kan jawazim al-mudhari, tanggung. Iya kan? Nah, kita selesaikan saja, alhamdulillah. Al-harful khamis huruf yang kelima, au. Kan ada fa, wa, au. Kan ada tiga yang di mata. Au sekarang, tinggal au. Allati yasluhu fi mawdi'ah ila, au illa, tapi hati-hati. Au, kan ada au huruf atof, itu maknanya atau. Kalau au antum lihat fi'il mudhari di nasab setelahnya, itu maknanya bukan atau. Tapi maknanya apa? Ila, ilah, hingga, atau illa, kecuali. Hati-hati sekali. Ini nanti. Ya, kecuali. Nanti ada ciri-cirinya insyaAllah yang akan dikasih oleh penulis. Ya. Jadi au bisa bermakna apa? Ila, ke, hingga, puncak dari sesuatu. Atau bermakna apa? Illa, kecuali, selain. Fadhabitul ula, beliau langsung kasih kaidahnya sama antum. Ciri-ciri pertama yang bermakna ila, ila biasa ila, anna ma qablaha yang qadi syai'an fa syai'an. Bahwasannya apa yang sebelumnya, ma, anna bahwasannya ma apa yang qablaha sebelumnya yang qadi terjadi syai'an fasai'an, sedikit demi sedikit. Nah, kalau terjadinya sedikit demi sedikit, maka maknanya apa ini? Ila, ila. Contoh lihat. Lantadion na Zaidan. Sungguh saya akan menunggu Zaid. Saya akan menunggu apa? Zaid. Au yaji'a. Gimana ini? Saya akan menunggu Zaid, Zaid atau datang, bukan itu artinya. Ini maknanya ila. Saya akan menunggu Zaid sampai dia datang, hingga dia datang. Kan sedikit demi sedikit itu, enggak langsung. Dia tunggu langsung muncul di hadapannya. Paham enggak? Itu jin. Paham enggak ini? Kalau ini Zaid bukan jin. Namanya Zaid itu datangnya apa? Sedikit demi sedikit. Iya enggak? Kan? Iya, dari sana ke sini pelan-pelan dia jalan. Iya kan? Enggak langsung tek gitu. Paham kan? Itu Om Jin yang di film-film. Iya. Jelas ini? Jelas enggak? Ah, ciri-cirinya begitu. Ai ila an yaji'a, lihat takdirnya. Iya tuh sampai dia datang. Ya. Fa yaji'a fil mudhari mansub bi an. Yaji'a itu fil mudhari mansub dengan an. Mutmarotan wujuban, disembunyikan secara wajib ba'da au, setelah au. Allati bima'na ila, yang bermakna apa? Ila. Sengaja belum terangkan karena au kalau bermakna atau takdir, pilihan, itu huruf atof. Nak menasab fil mudhari. Ini maknanya ila. Ya, wal intidhar yang qadi syai'an fa syai'an, dan penantian tadi itu terjadi sedikit demi sedikit. Selesai? Bermakna ila. Wa dhabitu tsaniyah, dhabit yang kedua. Siapa itu? Dhabit yang kedua siapa itu yang bermakna? Illa. Ciri-cirinya annama qablaha. Annama qablaha yang qadi duf'atan wahidatan. Apa yang setelah, apa yang sebelumnya terputus satu kali langsung. Apa yang sebelumnya terputus satu kali. Kalau tadi sedikit demi sedikit. Kalau ini satu kali putus, tidak ada lagi terjadi. Setelahnya itu langsung beda. Lihat. Nah, la'aktulannal kafiro. Sungguh, saya akan membunuh orang kafir. Kan? Iya kan? Dia bersumpah akan membunuh orang kafir. Au yuslima. Kalau kita artikan au bermakna atau, saya akan membunuh orang kafir atau muslim. Bahaya tuh. Paham gak? Gak boleh membunuh orang muslim. Di sini maknanya apa berarti? Illa, kecuali dia masuk Islam. Langsung terjadi putus lah. Ya tadi kafir dia akan bunuh, tapi masuk Islam putus langsung. Tidak ada lagi cerita. Dah, tadinya lawan menjadi apa? Teman. Kawan. Jelas berarti? Paham ini insyaallah? Alhamdulillah. Maknanya sini illa, kecuali muslim tidak. Kecuali dia masuk Islam tidak jadi. Ai illa yuslim, kecuali dia masuk Islam. Fa yuslima fil mudhari masub bi an mudmaratan wujuban, maka yuslima fil mudhari masub dengan an yang disembunyikan secara wajib ba'da au. Setelah apa? Au allati bi makna illa. Yang bermana apa? Illa kecuali. Wal qatlu a'ni. Al qatlu, apa itu al qatlu? A'ni saya maksudkan izhaqur ruh wa khurujiha. Ya? Izhaqur ruh, keluarnya izhaq, perginya ruh dan keluarnya. Itu artinya qatl, membunuh. Yang qatlu fatan wahidan, keluarnya ruh itu sekali atau langsung sedikit-sedikit atau dua kali, tiga kali. Ya namanya keluar, kalau keluarnya keluar mati sudah. Paham enggak? Itu namanya tadi. Saya akan membunuh artinya mengeluarkan ruh orang kafir kecuali dia apa? Maksud Islam. Artinya enggak jadi, terputus. Yang satu kali itu terjadi. Jelas ini insyaallah. Artinya sekarang berarti setelah fa, setelah waw, tah, dan setelah au. Bisa dinasab dengan an mudmaratan wujub. Wujuban, cuman maknanya saja. Kalau fa sebab, kalau waw bersama, kalau au bisa maknanya apa? Ila atau illa. Alhamdulillah selesai juga 8. Insyaallah besok jawazim.